Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken. Kita sampun mangertosi bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabaraken bilih para ulama niku pewaris nabi. Lan kita ugi samun mangertosi bilih Nabi alaihi salatu wassalam niku mboten mewariskan emas, mboten mewariskan napa perak, niku mboten. Ananging ingkang dipun warisaken adalah ilmu. Sehingga saking hadis menika saged dipun fahami ingkang naminipun ulama inggih menika tiang-tiang ingkang semangat anggenipun mengumpulkan warisanipun para nabi inggih menika ilmu Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ulama niki. Lajeng ugi samun kita sebataken bilih tanda-tanda ulama niku mboten namung sekedar ngilmui kemawon. Ananging ugi ngamalaken napa ingkang dipun mangertosi berupa ilmu. Dan iku para ulama. Contohnya kalau wau ini kalau para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kula panjenengan sami mboten ragu-ragu, tentunya pun yakin bilih para sahabat niku contoh para ulama. Dan mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam mempelajari ilmu lan semangat di dalam mengamalkan apa? Ilmu. Wabillahi taufiq. Salat sengipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ciri utawi tanda ulama ingkang nomor tiga niki ugi penting. Para ulama niku tiang-tiang ingkang ngati-ati anggenipun menjawab pertanyaan, anggenipun berfatwa, ngati-ati banget. Mboten sembarangan ditakoni wong terus jawab saenake dhewe, niku mboten. Sekarpe dhewek. Ananging para ulama niku tiang-tiang ingkang ngati-hati banget, berhati-hati di dalam menjawab masalah-masalah, pitakonan-pitakonan. Agama niki babagan ingkang abot, halal haram niki kan hakipun sinten Allah, nggih napa ten? Artosipun kula panjenengan sami nggih. Menawi kepingin ngerti ulama sing temenan niku, ulama sing hati-hati anggenipun ngendikan. Anggenipun berfatwa. Ngati-hati banget. Angger duwe pendapat iki halal mestine nggih wonten dalile, wonten cekelane. Utawi ngendika nek niki haram nggih wonten cekelane. Mboten sak karepe piyambak niku mboten. Nggih pindah malih para sahabat nggih kaya niku. Dulu para sahabat niku angger ditakoni wonten masalah napa? Niku mboten kesusun jawab. Menawi wonten sahabat ingkang langkung afdol, dilemparkan, coba tanya sahabat itu saja. Ajrih wedi ngati-ati. Nggih. Sebab niki urusane mboten mung urusan donya, urusan tanggung jawab di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Urusan donya mawon angger salah, niki urusan donya nggih, babagan donya angger salah niku bahaya. Nggih. Takon dalan karo wong sing ora ngerti akibate napa? Kesasar, kan ngoten nggih. Tapi angger sing jenenge kesasar tasih saged bali lah wong urusan donya. Nggih. Duwe penyakit takon darani dokter ning kudu dokter. Nggih. Macake macak napa? Dokter. Etok-etoknya dokter ditakonin jawab sak enake dhewe, ngaten nggih. Salah, napa akibate? Gue salah niku saged marakake penyakite tambah. Alhamdulillah nek ora terus kebablasan napa mati, kan ngaten nggih. Niki urusan napa donya. Napa malah urusan agama, urusan akhirat. Seorang ulama niku ngati-ati temenan, sebab seorang ulama itu ketika mengatakan halal artosipun Allah mengatakan halal niku lho. Seakan-akan ya dia harus berbicara dengan dalil, mboten sak karepe dhewe. Ha niki. Wonten setunggal kisah ma'asyiral muslimin, niki bedane wong sing berfatwa dengan ilmu karo wong sing berfatwa orang nganggo napa ilmu. Ulama niku fatwane nganggo ilmu, mboten sak karepe dhewe. Dipun kisahaken dening Nabi alaihi salatu wassalam nggih rumiyin Bani Israil, kisah Bani Israil niku kisah ingkang makruf masyhur, terkenal kisah niki. Ada seorang yang membunuh 99 jiwa. Niki wong jahat niki, pembunuh. Ora tanggung-tanggung 99 wis dipateni. Nah, wong niki kepingin tobat ning bingung carane tobat niku priwe. Allah Subhanahu wa taala bakal paring pangapura napa mboten bingung niki, sebab wis kadung mateni kakehan. Mateni 99 bingung niki. Akhire ketemu wong sing ahli ngibadah. Ngibadahe akeh ning ora duwe ilmu lan niki. Nek mboten duwe ilmu nggih sanes ulama, kan ngeten nggih. Wau syaratte ulama duwe napa? Ilmu. Nggih. Niki ahli ngibadah ning mboten duwe ilmu. Lan nggih subhanallah nalika ditakoni nggih jawab, jawabe ora nganggo napa ilmu. Nah niki bahaya niki. Takon inni qataltu 99 nafsan, aku wis kadung mateni 99 wong. Aku kepingin tobat. Allah ngapurani apa ora tobatku? Nah niki. Niki kan wong kepingin banget bagus. Kepingin banget dadi wong sing lurus ning bingung. Akhire takon iki karo wong sing ahli ngibadah, akeh ngibadahe. Lah nalika ditakoni, jawabane ternyata mboten bener. Jawab ora nganggo ilmu. Dijawab Ora mungkin di ngapurani. Dosamu kuwi sakeh 99 wis ora mungkin Allah ngapurani dosamu. Nah niki. Fatwane mboten bener, jawabane ora nganggo ilmu, nggih. Marakake wong niki putus asa, wis putus asa lah kuwi 99 wis ora di ngapurani wis sisan bae tek pateni. Niki dadi korban sing nomor pinten? 100 niki ahli ibadah tapi apa fatwane mboten bener dipateni sisan niki. Niki kan berarti putus asa niki. Nggih. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tasih paring rahmat kepada orang ini. Niki wong tasih kepikiran terus. Aku kepingin bagus, kepingin tobat ning priwe carane Allah ngapurani napa mboten niki banget. Walhamdulillah kepanggih seorang alim. Tidaklah seorang dikatakan alim kecuali dia punya apa? Ilmu. Nah niki mangke benten niki. Wong sing fatwane nganggo ilmu, jawabane nganggo dasar, lan wong sing ora nganggo apa? Landasan anggenipun ngomong. Takon inni qataltu mi'ata nafsin, aku wis kadung mateni 100 wong. Aku kepingin tobat. Allah ngapurani apa ora tobatku? Lah niki wong sing ngalim, duwe ilmu, nggih, kenal Allah, mangertosi Allah niku, nggih, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Zat ingkang Maha memberikan ampunan, At-Tawwabur Rahim, Zat yang Maha menerima taubat, Zat yang Maha pengasih, Zat yang Maha penyayang, nggih. Senajan dosane wong niku saakeh-akeh dosa, nganti tekan langit dosane, nganti sak gede gunung dosane, ananging nalika gelem kersa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa Allah Jalla wa ala Maha Kuasa untuk mengampuni dosanya. Sebab Allah Tawwabur Rahim. Allah niku Ghafurur Rahim. Saengga dijawab ora ana sing ngalang-alangi anggone Allah Subhanahu wa taala bakal ngapurani dosamu. Minta tobat kamu pada Allah, ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal ngapurani. Lan tulung kowe ya usaha temenanan. Kowe tinggalake kampungmu sebab kampungmu kuwi kampung sing ora bagus. Kowe nek nang kampung iku terus mbok kegawa. Terbawa oleh teman-teman kamu. Coba kamu pergilah ke kampung ini, kampung yang penduduknya baik. Semoga kamu semakin baik dalam beribadah, dalam bertobat. Diparingi bimbingan niki wong sing duwe ilmu nggih kaya niku. Fatwane nganggo ilmu, bimbingane nggih ngagem apa? Ilmu. Ah niki wong wau akhire tobat saestu menyesal lan ninggalaken kampungipun segera menuju ke negeri yang baik, ananging teng tengah dalan niki mati wong niki, teng tengah dalan mati ya dicabut nyawanya. Kisahipun panjang ananging intinipun Allah Jalla wa ala ngapurani niki wong, di ngapurani dening Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah niki para ulama kaya niku gadai tanda-tanda prinsip kados mekaten niki. Sing jenenge ulama temenan nggih nalika ditakoni ora sembarang anggenipun jawab. Nek ora ngerti jawab aku ora ngerti, ora isin. Nek pancen ngerti ilmune temenan nggih dijawab, jawabane kaya ngene, dalile kaya ngene, Allah ngendika nang Al-Qur'an kaya ngene, Rasul ngendika kaya ngene. Niki agama, niki babagan agama. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih niku wau contoh para sahabat. Ditakoni mboten terus langsung sembarang jawab mboten. Menawi wonten sahabat ingkang langkung afdol dilemparkan, coba tanya sahabat itu. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para tabi'in nggih ngoten. Para tabi'ut tabi'in nggih ngoten. Niki contoh para ulama ingkang sanes, wau para sahabat sepakat nggih sahabat niku para ulama. Generasi yang kedua adalah para tabi'in. Tabi'in niku nggih para ulama. Murid-muridipun para sahabat. Contohnipun Sa'id bin al-Musayyab, Al-Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin. Niki para ulama dari kalangan tabi'in. Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam memuji mereka para tabi'in. Lan Rasul ugi memuji para tabi'ut tabi'in, murid-muridipun para tabi'in. Contohnya Imam Malik bin Anas, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab az-Zuhri. Dipun sebataken wonten ing hadis ingkang sahih Rasul ngendika, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sak bagus-baguse generasi yaiku generasiku para sahabat. Ini generasi yang terbaik niku para sahabat. Summal ladzina yalunahum, banjur generasi sakwise sahabat sinten? Para tabi'in. Summal ladzina yalunahum, banjur generasi sakwise tabi'in, inggih menika tabi'ut tabi'in. Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, gurunipun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, niku sampun tahu, sampun natih ditekani wong adoh, menawi mboten klentu saking Khurasan, tebih tamu saking adoh, ora tanggung-tanggung. Imam Malik lenggahe teng kota Madinah. Niki tamune adoh banget niki saking Khurasan utawi daerah niku tebih. Sangu soal. Gawa soal akeh 40 soal dititipi soal akeh banget niku oleh kaumnya. Adoh-adoh lunga menyang Madinah takon. Nah, nalika sampun tengah jenge Imam Malik takon nomor 1 mboten dipun jawab. Imam Malik mengendika, aku ora ngerti. Takon malih nomor kali, dipun jawab malih, aku ora ngerti. Ditakoni malih, aku ora ngerti. 40 soal iku sing dijawab ing sekawan tok. Kila namun demikian. Jadi 40 soal iku sing dijawab pinten wau? Papat. Sak luwihe yang lainnya niku jawabane napa? Allahu a'lam, aku ora ngerti. Nganti sing takon niku mandan bingung iki Imam Malik temenan apa ora sih ya. Imam Malik kan terkenal iki takoni akeh banget ora ana sing dijawab. 40 soal papat tok iki priwe ngaten niku. Sampai tanya jenengan niki saestu Imam Malik napa? Ya, Imam Malik langsung ngendika, "Wis kabarake karo wong-wong kae." Imam Malik ditakoni ora iso jawab. Sebarkan kepada manusia, Imam Malik ditanya ndak bisa napa? Jawab. Urusane niku sanes masalah kula mboten saged jawab terus isin teng arepe menungsa niku mboten. Nek masalah isin niku gampang. Nggih. Ananging masalahe menawi kula panjenengan saya mangke wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala, menai fatwa sing ora bener, akibate kuatah, akibate gede kaya wau nika. Fatwa Allah Subhanahu wa taala ora bakal ngapurani, akhire napa? Wong sing arep tobat ora sida napa? Tobat malah dadi mateni. Alhamdulillah dipun paringi napa? Rahmat dening Allah Subhanahu wa taala, tasih kepingin tobat. Nggih. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, niki termasuk ciri-ciri para ulama. Nggih. Mboten sembarang anggenipun apa jawab. Zaman sak menika niki termasuk ujian kangge kula panjenengan sami. Iki kula diuji, nggih, tiyang sing duwe ilmu nggih diuji. Menawi saestu dia adalah seorang ulama, mestinipun memberikan contoh kepada umat. agama niku ora kena nggo dolanan. Nggih. Babagan fatwa niku babagan sing abot. Nek pancen orang ngerti, jawab orang ngerti. Nek ana ilmune dijawab, iki dalile. Nggih, kados niku para ulama, murid-muridipun Imam Malik, Imam Syafi'i muridipun nggih sami. Imam Ahmad bin Hambal nggih sami nggih mawon. Ya. Tidak mengajarkan untuk taklid, kowe kudu melu ucapanku niku mboten. Nanging para ulama ngajari umatipun, kalau kalian melihat saya berbicara, saya punya ijtihad, ning ijtihad ini kurang cocok karo ngendikane Rasul alaihi salatu wassalam, tolong ijtihadku dibuang, ojo dipeloni, ikuti sabdanipun sinten Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, niki para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiga sifat niki paling boten monggo kita perhatikan baik-baik. Kula ambali malih sifat ulama ingkang nomor setunggal napa kala wau? Gadahi napa? Ilmu. Ilmu napa ingkang dipun maksud? Ilmu Al-Qur'anul Karim lan ugi ilmu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wong sing semangat anggenipun sinau temenanan iki Al-Qur'an lan apa? Sunnah. Nggih. Ingkang nomor kalih, ulama niku tiang-tiang ingkang berusaha ngamalaken apa? Ilmunipun. Nggih. Nggih wonten ketinggal tanda-tandanipun ulama niku ngamalaken ilmune. Ngamalaken apa? Ilmunipun. Nggih. Nah, toladan sing paling bagus para toladane para ulama sinten? Kan nabi kita nggih napa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang ingkang paling sempurna ilmunipun, ilmu Al-Qur'an lan sunnah. Tiang ingkang paling sempurna anggenipun apa? Nggih. Ngamalaken ilmune. Sebagus-bagus contoh nggih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam ngajari kula salat duha. Nggih, Rasul nyontoni nglaksanakaken salat napa? Duha. Rasul alaihi salatu wassalam ngajari akidah ingkang lurus. Rasul ugi ngamalaken, dicontohaken. Sampai suatu malam Rasul sholat sampai pecah-pecah kakinya. Mempeng anggenipun sholat dalu. Sampai Aisyah bertanya, duh Rasulullah panjenengan sholat ngantos kaya niki semangate. Padahal panjenengan sampun dipun ngapurani dosa-dosane sing wis kepungkur atau yang akan datang. Pun dipun jamin dening Allah Subhanahu wa taala. Kan ngeten nggih. Dipun jamin swarganipun, jannahipun, mboten napa, mboten gadah kesalahan, mboten gadah dosa. Sampun dipun ngapurani dening Allah Azza wa Jalla. Nanging ibadahipun luar biasa. Rasul ali salatu wasallam ngendika, "Afala akunu abdan syakura." Aku kepingin dadi wong kang akeh syukure. Wabillahi taufiq. Niku nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmunipun paling sempurna, amalanipun ugi ngoten, termasuk Rasul alaihi salatu wassalam nalika dipun tangleti mboten dereng angsal wahyu saking Allah, Rasul mendel. Sebab agami niki sumberipun saking sinten? Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasalam tugasipun hanya menyampaikan. Ya contohnipun Rasul alaihi salatu wasalam. Lah kula panjenengan sami niku sinten? Kita itu siapa? Kok saged-sagete sembarang anggenipun apa? Jawab. Sembarang anggenipun ngucapaken babagan agama. Rasul alaihi salatu wasalam niku mubaligh, mubaligh niku tugasipun menyampaikan. Menawi dereng wonten dawuh saking Allah, nggih dereng wonten napa ayat saking Allah, wahyu saking Allah, Rasul alaihi salatu wasallam mendel, Rasul tidak menjawab. Pernah ada seorang wanita istri dari sahabat Sa'ad ibn Rabi', istri dari sahabat Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' niki sahabat ingkang meninggal dunia, nggih, mati dalam perang Uhud, sedo wonten ing perang Uhud. Lah garwane bojone niki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam melaporkan masalahnya. Duh Rasulullah, Sa'ad bin Rabi' sampun sedo gugur dalam perang Uhud. Dia punya harta, duwe bondo, ananging bandanipun duh Rasulullah sak menika dibeto kabeh, digawa kabeh sedulur lanange. Jadi saudara laki-lakinya Sa'ad bin Rabi' mengambil semua hartanya. Kula ora entuk napa-napa duh Rasulullah. Sa'ad bin Rabi' ingin duwe anak wadon loro. Orang duwe napa-napa. Kabeh bandane sak niki dibeto kabeh nika saudara laki-lakinya Sa'ad bin Rabi'. Niki pripun duh Rasulullah? Niki tanglet babagan waris. Tanglet babagan apa? Waris. Niki pripun anggenipun bagi? Rasul alaihi salatu wasallam mboten jawab. Dereng kagungan ilmu saking Allah Subhanahu wa taala, belum turun wahyu. Rasul namung ngendika, muga-muga Allah menurunkan perintahnya, menurunkan wahyunya. Akhiripun turun ayat nggih wonten ing surah An-Nisa, ayat-ayat waris. Bagaimana harta itu dibagikan kepada ahli waris. Lajeng Rasul bagi. Dipun bagi nalika sampun turun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Rasul ngendika memanggil saudaranya Sa'ad bin Rabi', ya. Tolong seperdelapan harta diberikan kepada istrinya Sa'ad bin Rabi', berikan seperdelapannya. 2/3 harta diberikan untuk 2 putrinya Sa'ad bin Rabi'. Adapun sisanya silahkan kamu ambil. Dibagi nggih wong papat. Bojone Sa'ad bin Rabi', lajeng putrane putrinipun kalih wong wadon loro niku, lan saudara kandungnya siapa? Sa'ad bin Rabi'. Niki contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Mila monggo ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nggih. Napa ingkang sampun kita midhangetaken menika sebagian dari ciri-ciri para ulama. Para ulama niku pewaris para nabi, nggih, mestine mewarisi niku sedaya. Mewarisi ilmunipun. Al-Qur'an lan sunnah, ngamalaken ilmu. Nggih, mulyaaken ilmu Al-Qur'an lan sunnah, ngamalaken ilmu lan ugi dados tiyang ingkang ngati-ati, ngatos-atos anggenipun berbicara, menjawab, nggih, memberikan fatwa kados dene dipun contohaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Ingkang sekedhik menika mugi-mugi berfaedah lan bermanfaat, lan monggo kita ugi berupaya senajan kula panjenengan sami niki sanes napa tiyang ingkang gadhahi ilmu ingkang kathah, ananging monggo kita berusaha mengikuti jalannya para ulama kanthi semangat anggenipun menuntut ilmu Al-Qur'an lan sunnah, ngamalaken ilmu Al-Qur'an lan sunnah, lan ngati-ati anggenipun ngendikan babagan agama. Mekaten ugi monggo kita mendidik putra-putri kula panjenengan sami supados dados para ulama. Dorong motivasi anak-anak kula panjenengan sami untuk mempelajari warisan para nabi, Al-Qur'an lan sunnah. Didik mereka untuk mengamalkan ilmu itu, lan didik agar anak-anak kita berhati-hati di dalam berbicara dalam babagan agami. Mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk ridhonipun Allah azza wajal, barokahipun lan rahmatipun. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika